Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Apa lagi itu haudaj? Yaitu kemah atau gubuk yang ditaruh di atas punggung unta untuk safar. Itu namanya haudaj. Dan juga dalam kisah ini, dari awal kisah ini terdapat bantahan terhadap orang yang menuduh Aisyah berzina dari sisi mana. Dari awal kisah ini, siapa yang bisa menjelaskan awal dari kisah ini yang dikisahkan oleh Aisyah sudah membantah tuduhan ifak, tuduhan dusta. Dari sisi mana, Daniel? Apa? Aisyah adalah seorang istri yang setia. Dari sisi mana? Dari mana kita tahu bahwasanya beliau itu adalah seorang istri yang setia? Karena beliau rela dan bersedia untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa yang paling sulit sekalipun, yaitu untuk berangkat jihad. Maka perhatikan, seorang istri yang pergi untuk setia tidak mungkin pulang untuk berkhianat. Seorang istri yang pergi untuk setia kepada suaminya, pergi jihad demi kesetiaan terhadap suami, mana mungkin ia akan pulang untuk berkhianat kepada suami tercinta. Jadi dari perginya saja sudah kental akan kesetiaan bahwasanya beliau adalah istri yang senantiasa setia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam suka maupun duka. Maka seorang yang setia dengan jiwa dan raganya tak mungkin berkhianat sampai mau berzina dengan laki-laki lain. Tayyib, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Qalat Aisyah fa kuntu uhmalu fi haudaji wa unzalu fihi fasirna hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilka wa qafala danauna min al-madinati qafilin. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka aku pun diangkat, posisi aku berada di dalam haudaj. Dan aku pun diturunkan, posisi aku di dalam haudaj. Ini yang menjadi alasan kenapa Aisyah bisa sampai ketinggalan. Karena beliau diangkat, posisinya dinaikkan ke tunggangan, ke dalam, ke atas kendaraan dalam posisi di dalam haudaj. Demikian juga diturunkan dalam posisi di dalam haudaj. Fasirna hatta idza faragha, maka kami pun berjalan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faragha, selesai. Usai dan selesai. Min ghazwatihi tilka, dari peperangan beliau tersebut. Ini adalah ikhtisar. Ringkasan ini adalah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bisa dari rawi, bisa dari Aisyah. Yang meringkas ini mungkin Zuhri. atau mungkin empat orang, yaitu Al-Qamah ibn Waqqas, Ubaidullah ibn Abdillah, Sa'id ibn Musayyib, dan juga Urwah ibn Zubair, dan mungkin juga yang meringkas adalah Aisyah. Karena memang yang ditanyakan hanyalah tentang kisah tuduhannya saja, bukan kisah perangnya. Adapun kisah perang Banil Mustalik, maka ini diriwayatkan, disebutkan dalam hadis yang lain. Kisah Banil Mustalik diriwayatkan dalam hadis yang lain, seperti hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, di mana di situ tentang syariat, atau tentang ditanyakan tentang perbuatan azl, yaitu mengeluarkan mani di luar. Karena pada saat itu, pada perang Banil Mustalik, mereka mendapatkan banyak tawanan perang wanita, sedangkan para pasukan kaum muslimin banyak yang bujang, maksudnya banyak yang gak membawa istri, maka mereka pun tidak sanggup, sehingga mereka ingin berkumpul dengan para wanita-wanita tawanan tadi, dan mereka pun gak ingin punya anak dengan budak-budak tersebut, maka caranya adalah diazl. Jadi yang meringkas ini adalah Aisyah ataupun Rawi. Adapun kisah perang Banil Mustalik, maka dalam riwayat yang lain. Hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilka wa qafala, dan beliau beranjak pulang. Qafala artinya beranjak pulang. Danauna minal Madinah. Kami pun mendekat, kami pun posisi sudah dekat dengan Madinah. Qafilin, yaitu ketika arah pulang, bukan arah berangkat. Adana lailatan birrahil. Adana bisa dibaca dua, bisa dibaca adana panjang bitakhfif, adana, atau bisa dibaca pendek dengan tasydid adzana. Artinya sama. Beliau woro-woro, beliau mengumumkan. Adana lailatan birrahil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan pada suatu malam untuk berangkat. Ar-rahil maknanya adalah berangkat. Dan ini sebagai dalil bahwasanya berangkat di malam hari itu juga bisa memotong waktu dan juga memiliki manfaat-manfaat yang banyak sekali. Ini namanya idlaj. Idlaj itu adalah berangkat sebelum, berangkat di awal malam. Kalau idlaj itu adalah berangkat di akhir malam. Dan masing-masing dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasta'inu bi syai'in minad duljah. Yaitu berangkat, kalau bahasa kita itu gasik. Tahu gasik? Kalau orang Jawa bilangnya berangkat gasik, berangkat duluan, berangkat lebih awal. Itu tadi, dari idlaj artinya berangkat di awal malam, atau iddilaj, cuma beda tasydid. Akhirnya artinya berangkat di akhir malam. Faham? Idlaj berangkat di awal malam, iddilaj berangkat di akhir malam. Ini sama-sama memiliki keuntungan. Jadi ketika seorang dalam musafir itu tentu lelah. Maka ketika lelah ia butuh untuk istirahat. Ketika lelahnya sudah selesai dan berangkat, walaupun itu malam, jangan nunggu pagi, jangan nunggu siang. Kalau lelahnya sudah, nampaknya sudah enak dan segera berangkat, itu saatnya seorang musafir. Musafir itu jangan leha-leha, jangan nyantai-nyantai. Sebagaimana manusia di dunia ini juga, jangan nyantai-nyantai, jangan leha-leha. Tapi hendaknya selalu waspada dan secepatnya berangkat ketika ada kesempatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan untuk berangkat di malam hari. Jadi kejadiannya Aisyah ketinggalan itu di malam hari. Ini di tengah-tengah padang pasir ini. Enggak terus kayak di sini ada toko-toko macam-macam, enggak. Ini di tengah padang pasir di zaman dahulu masih gelap. Fakumtu hina adzanu birrahili. Maka aku pun pergi, aku pun bangkit, aku pun berdiri. Hina adzanu birrahil. Tatkala mereka mengumumkan untuk berangkat, aku pun segera mau berangkat juga. Jadi sebenarnya Aisyah mau berangkat juga. Beliau sudah bergegas mau berangkat juga, dan beliau menyelesaikan kebutuhannya. Famasyaitu hatta jawastul jaisha. Maka aku pun berjalan sampai aku melewati pasukan. Jadi berjalan cukup jauh karena mau qadaul hajah. Zaman dahulu kalau mau buang air itu menjauh. Zaman dahulu kalau mau membuang, kalau mau buang air itu menjauh. Dan ini biasanya seperti itu. Ketika kita dalam safar, kemudian kita istirahat, kemudian ayo berangkat, itu kita baru apa? Kita baru tunaikan hajat kita, yaitu yang paling utama adalah buang air biasanya. Sik takna toilet. Ketika sudah mau berangkat, seorang menyiapkan diri ke toilet biasanya kalau zaman sekarang. Kalau zaman dahulu membuang hajah itu di jauh. Falamma qadaitu sya'ni aqbaltu ila rahli. Maka tatkala aku selesai qadaitu, telah aku tunaikan hajatku. Di sini enggak dijelaskan apa itu hajatnya, buang air atau ke apa, pokoknya ini hajah, kebutuhannya wanita. Aqbaltu ila rahli, maka aku pun kembali ke rahli, kepada tungganganku. Jadi Aisyah sebenarnya masih dapat sebenarnya. Ketika ada pengumuman ayo berangkat, Aisyah menyelesaikan, menunaikan hajatnya, kemudian balik ke tunggangan. Ini sebenarnya dapat. Nah, masalahnya yang bikin enggak dapat adalah falamastu sadri, ketika aku balik ke kendaraanku, aku pegang dadaku. Loh, kalungku hilang. Fa idza ikdan li, maka ternyata tiba-tiba, idza di sini adalah fujaiyah. Tiba-tiba kalungku ikdan li, sebuah kalung milikku, min jaz'i dhafar, yaitu terbuat dari jaza. Jaz itu adalah manik-manik. Tahu manik-manik? Apa manik-manik? Yaitu bulat-bulat terus ditusuk jadi banyak, itu namanya manik-manik. Jadi ini bukan kalung. Bukan kalung sifatnya itu tali gitu bukan, tapi apa? Dari manik-manik. Jaz Dhofar ini adalah kota, nama kota di Yaman. Tiba-tiba kalungku yang terbuat dari manik-manik dari negeri Yaman. Dhofar adalah sebuah madinatun bil Yaman, sebuah nama kota di negeri Yaman. Jadi kalung ini dibelikan ibunya Aisyah dari Yaman. Qodin qada'a, dia telah terputus, tercecer, jatuh. Kalungku jatuh. Nah, ini yang membuat Aisyah balik lagi. Sebenarnya tadi ketika menyelesaikan menunaikan hajat sudah cukup. Karena yang namanya berangkat, ayo berangkat, itu enggak mungkin langsung berangkat. Tapi maksudnya adzana, itu Rasulullah ngasih pengumuman, ayo ini mau berangkat, sing pengin pipis nang pipis, yang mau ke toilet nang ke toilet. Itu kalau bahasa kita sekarang. Kita sekarang mau berangkat. Nah, gitu loh. Jadi masih ada senggang waktu sebenarnya. Jadi Aisyah pun sudah menyelesaikan hajat beliau dan sudah balik ke rombongan. Cuma gara-gara kalungnya hilang, akhirnya balik lagi. Jadi sudah balik ke rombongan, ternyata megang dadanya, ternyata kalungnya hilang, kalungnya jatuh, akhirnya nyari kalungnya. Nah, namanya wanita, apalagi masih kecil, masih muda, ini masih belum punya pikiran yang jauh, sehingga masih sibuk asik nyari kalungnya. Lupa bahwasanya pasukan mau segera berangkat. Maka dikatakan faraja'tu faltamastu ikdi fahabasani ibtigha'uhu. Maka aku pun balik. Balik ke mana? Balik ke tempat aku berjalan tadi. Jadi misalnya sampean habis berjalan 1 kilo sampai di sini kehilangan sesuatu, otomatis balik lagi 1 kilo lagi. Kehilangan dompet misalnya. Balik lagi ke sana. Itu. Faltamastu ikdi, maka aku pun mencari kalungku. Kalung hilang malam-malam. Piye gila aneh, enggak suwe. Gimana enggak lama? Zaman dahulu. Oleh zaman sekarang pakai lampu, pakai senter aja. Kesulitan ketika kehilangan ini di zaman dahulu kehilangan kalung. Fahabazani ibtigha'uhu, maka aku tertahan gara-gara mencari kalung tersebut. Inilah yang membuat Aisyah tertinggal. Maka dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Dalam fakroh tadi, dalam penggalan kisah ini terdapat pelajaran, beberapa pelajaran diantaranya adalah ini yang membedakan antara wanita dewasa dengan wanita yang masih muda. bahwasanya wanita yang masih muda itu belum paham, belum pengalaman, belum tahu resiko. Ini dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Wanita yang masih muda dan juga anak-anak, laki-laki juga sama, kalau masih kecil belum tahu resiko, belum tahu keselamatan, belum tahu awakibul umur, belum tahu akibat dari beberapa perkara. Dan ini bisa dilihat dari pertama adalah Aisyah berjalan sendirian. Ini sebenarnya sudah menyelisih prosedur. Maksudnya itu sebenarnya bukan perbuatan orang yang paham, bukan perbuatan orang dewasa sebenarnya. Dan ini dimaklumi karena memang Aisyah pada saat itu masih umur 15 tahun. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha dilamar oleh Rasulullah umur 6 tahun dan masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 9 tahun. Dan kejadian ini di tahun 6 Hijriah, maka berarti 15 tahun. Maka ini dimaklumi, kata para ulama, hal ini dimaklumi karena Aisyah pada saat itu masih sangat kecil. Kesalahannya adalah pertama, jalan sendiri. Sehingga nanti pada kisah berikutnya, pada kesempatan berikutnya, Aisyah pun akhirnya mulai memahami dan mulai pengalaman. Ketika beliau berjalan, akhirnya ngajak orang dewasa. Jadi enggak jalan sendirian. Bahayanya kalau jalan sendirian itu seperti ini. Maka kita pun akan diajari oleh pengalaman. Kita ketika masih muda juga enggak paham tentang keselamatan, tentang resiko, tentang akibat. Ketika kita sudah mulai dewasa, ketika umur kita bertambah, pengalaman kita bertambah, maka kita pun akan belajar. Kita bisa tahu resiko, keselamatan, tahu tentang beberapa akibat yang akan diakibatkan oleh perbuatan kita. Kalau anak-anak kecil mana tahu? Jadi wajar ketika anak-anak kecil enggak tahu keselamatan, enggak tahu tentang akibat, mereka masih ngawur, mereka masih berbuat jauh dari kata rasionalitas, dari akal yang rasyid, dari akal yang rasyid, yang rusyid, jauh dari akal yang rusyid. Itu. Kalau seandainya mau keluar, bilang kepada orang lain kan enak, tolong saya mau keluar, tolong nanti dikasih, dikabari ya kalau ada pasukan, akan enak. Ini enggak, semuanya dilakukan sendiri oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi disinilah salahnya. Dan ini dimaklumi oleh para ulama karena ini memang masih kecil. Adapun sebab karena Aisyah bisa keluar lagi padahal sudah mau berangkat, ini karena dalam riwayat yang lain disebutkan karena Aisyah masih melihat tunggangannya Ummu Salamah itu masih diperbaiki. Jadi nyepelekan, kendaraan yang lain masih diperbaiki, aku paling masih ditunggu, masih ada waktu paling untuk nyari kalung gitu. Tapi sayangnya riwayat yang lain tadi itu dhaif. Karena yang dirojihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, pada saat itu Aisyah berangkat sendiri dari kalangan para istri Rasulullah, yang diajak cuma Aisyah. Adapun yang menyebut bahwasanya Ummu Salamah ikut, ini riwayatnya dhaif. Yang menyebut bahwasanya Ummu Salamah ikut, itu riwayatnya dhaifah. Yang jelas, ini adalah keteledoran atau kelalaian, kesalahan dari Aisyah. Memang ini salah memang. Karena keluar sendiri. Rasulullah di mana waktu itu? Maka ini juga sebagai dalil bahwasannya bolehnya keluar bagi seorang wanita untuk perkara-perkara yang sudah sesuai dengan uruf, enggak perlu izin. Ini sebagai kata para ulama, bolehnya keluar bagi wanita untuk kebutuhannya yang sudah ma'ruf, sudah uruf, sudah kebiasaan hari-hari. Masa mau keluar hajah, mau membuang hajat aja mau izin kepada suami kan enggak. Demikian juga para Rasulullah SAW sudah, hal seperti ini sudah biasa. Jadi para wanita ditaruh di rombongan wanita sendiri. Ibaratnya kita sekarang istri-istri kita di TK sana, ada apa-apa di sana kita enggak tahu. Urusannya mereka di sana kan gitu. Karena sudah dikasih tempat sendiri-sendiri. Jadi ini posisi waktu ini enggak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak barengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berada di di rombongan yang lain. Ya, seperti itu enggak apa-apa. Seperti itu enggak apa-apa. Enggak harus seorang suami safar bersama istrinya atau istri safar dengan suaminya, itu harus nempel. Boleh suami bawa mobil sendiri, istri bawa mobil sendiri, kalau itu enggak ada mukhalafah yang lain. Itu boleh kendaraan sendiri-sendiri, yang penting tetap ketika ada kebutuhan masih satu waktu atau satu lokasi. Ini enggak apa-apa. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Unjung ini pas waktu perang, bawa tawanan banyak, urusan kaum muslimin banyak. Maka ini juga sebagai dalil bahwasanya keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan kepentingan masalih, kepentingan bersama kaum muslimin, bukan cuma berduaan terus sak bojone berduaan. Itu bukan sya'annya seorang yang memiliki kepentingan kaum muslimin. Maka ini juga sebagai dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedang bersama Aisyah karena Rasulullah sibuk dengan syu'un kaum muslimin. Dan Rasulullah sudah memasrahkan Aisyah kepada rombongan yang khusus dengan para wanita. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, maka ini di luar, ini semua adalah di luar yang diduga, di luar dugaan. Ini semua kejadian adalah di luar dugaan. Dan perlu diketahui bahwasannya kalungnya Aisyah itu jatuh bukan hanya dalam kesempatan ini. Perlu diketahui bahwasannya pernah juga terjadi lagi kalungnya Aisyah juga jatuh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ sampai memberhentikan pasukan dan mengutus pasukan untuk mencari kalung tersebut. Itu kejadian lain, bukan kejadian ini. Paham? Perlu diketahui bahwasanya kejadian jatuhnya kalung Aisyah itu dua kali, bukan kejadian sekali ini. Pernah juga dalam riwayatnya Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memberhentikan pasukan untuk mencari kalungnya Aisyah. Dan itu adalah kejadian lain, bukan pada perang ini, bukan pada kejadian ini. Pada kejadian ini Aisyah sendirian mencari kalung sendirian. Pada kejadian itu Aisyah meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari kalung. Sampai berhenti berhari-hari. Posisi enggak di tempat ada airnya sehingga kaum muslimin kehabisan air. Maka Abu Bakar marah-marah kepada Aisyah, "Kamu ini," didatangi sama bapaknya, sama Abu Bakar, "kamu ini gara-gara kalung. Kamu menahan Rasulullah bersama para pasukan, enggak ada air, mereka enggak bisa wudu, enggak bisa apa." Sambil digini-ginikan pahanya Aisyah, "Kamu ini." Jadi sambil dia apa, dicocok-cocok gini sama bapaknya. Posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di paha beliau. Aisyah enggak bisa berkutik gara-gara Rasulullah tidur di pangkuan paha beliau. Posisi dimarahi sama bapaknya, "Kamu ini gara-gara kalung tok. Kamu tahan pasukan untuk mencarinya." Sehingga turunlah syariat tayamum. Itu kejadian lain, bukan kejadian ini. Sehingga turunlah ayat tayamum, sehingga dibolehkan, diberikan rukhsah bagi kaum muslimin ketika tidak ada air untuk tayamum. Sehingga para sahabat akhirnya berterima kasih kepada Aisyah. "Ya wahai Aisyah, wahai keluarganya Nabi, ini adalah barokah kalian. Kehilangan kalung jadi barokah. Tapi sing iki kehilangan kalung jadi masalah, jadi fitnah. Kalau yang satunya yang kehilangan kalung itu adalah jadi barokah. Karena apa? Karena kemudian turun ayat tayamum. Para sahabat akhirnya berterima kasih." Jadi itu kejadian lain. Perlu diingat kalungnya Aisyah pernah jatuh dua kali pada kesempatan yang berbeda. Dan juga perlu diketahui bahwasannya kalung ini min jaz'i dhafar, terbuat dari manik-manik dari Yaman. Sebenarnya kalung ini tidak seberapa berharga, tapi ia memiliki kenangan, ia memiliki nilai historis yang mahal. Yaitu apa? Kalung ini adalah kalung di mana beliau Aisyah radhiyallahu taala anha awal menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dikasih sama ibunya, dikasih ini kalung ini buat perhiasan dirimu ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalung ini mahal dari sisi nilai historisnya. Tahu nilai historis? Yaitu kenangannya. Barangnya enggak seberapa mahal, tapi kenangannya, Pak. Itu. Sehingga dicari sama Aisyah, eman kalau hilang. Ya mahalnya enggak seberapa mahal, tapi itu adalah kenang-kenangannya. Itu adalah pertama kali beliau masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang istri. Maka sayang kalau hilang. Dalam hadis ini juga terdapat dalil, dikatakan oleh para ulama, bolehnya orang-orang asing membantu atau melayani wanita min wara'i hijab, dari luar, dari hijab, di balik tabir, boleh. Semisal di sini sekarang melayani air atau melayani jual beli di min wara'i hijab, diberikan oleh laki-laki ajanib bersama dengan amnul fitnah, bersama dengan amnul fitnah, amannya dari fitnah, ini enggak apa-apa. Bolehnya khidmatul ajanib, layanannya dari laki-laki yang ajanib bagi seorang wanita, min wara'i hijab, tapi harus wara'i hijab, harus dibalik tabir, enggak boleh kemudian satu atap, enggak boleh kemudian masuk ke dalam rumahnya, enggak boleh. Cukup dibalik hijab. Ini beberapa pelajaran yang diambil dari potongan hadis ini. Qala faraja'tu faltamastu ikdi fahabasani ibtigha'uhu. Maka aku pun balik lagi dan aku pun mencari kalungku. Fahabasani ibtigha'uhu. Maka menahanku, menjadikan aku tertahan gara-gara mencari kalung tadi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kisah ini, dalam fakro ini, fahabasani ibtigha'uhu, sehingga aku tertahan gara-gara nyari kalung. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, terdapat pelajaran syu'um, sialnya seorang itu kalau berambisi terhadap dunia. Ada sedikit kesialan. Syu'mul hirs alal mal. Sialnya yang menimpa seseorang, kesialan yang akan menimpa seseorang apabila ia berambisi terhadap harta. Maka ini adalah sedikit pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah, gara-gara mencari kalung sampai ketinggalan kereta, padahal cuma kalung. Padahal cuma kalung. Dan ini juga sebagai pelajaran bahwasanya wanita itu, ikhwan, kadang mereka itu akan sangat mementingkan perkara-perkara yang kadang sepele dari hartanya. Ini sudah sifatnya wanita. Jadi jangan kaget kalau kita itu kemudian dimarahi wanita gara-gara kadang masalah sepele, kadang masalah tupperware, gara-gara ngamuk. Kadang apalagi gara-gara masalah lantai kotor. Wanita itu bisa ngomel-ngomel. Kadang masalah apa lagi? Anaknya ngompol di kasur gitu aja. Wanita kadang ngomel-ngomel. Wanita itu sifatnya memang seperti itu. Jadi dia sangat sayang dengan hartanya. Adapun laki-laki enggak seperti itu. Makanya sering saya katakan pada istri kadang, kalau mau marah itu dilihat kasusnya. Kalau kasusnya itu masalah dunia, enggak perlu marah-marah. Saya enggak pernah marah-marah kalau masalah-masalah dunia gitu pada anak, kepada anak-anak saya enggak pernah marah, enggak pernah saya marahi. Tapi memang itulah watak wanita, itulah sifat wanita. Mereka akan sangat ihtimam, memiliki perhatian terhadap benda-benda, perhiasan-perhiasannya. Jadi gara-gara masalah, kadang masalah gelas, masalah piring, bisa jadi tukaran, bisa jadi kiamat di rumah tangga. Maka siap-siap kalian, cocok ngenteng no wong wedok. Gara-gara gelas, gara-gara piring ae kok iso. Bahaya. Tapi kalau bapak-bapak enggak seperti itu. Bapak-bapak itu akan marah ketika anaknya nakal. Bapak-bapak akan marah ketika anaknya itu bandel, enggak mau ngaji, itu bapak itu marah. Jadi marahnya ibu sama marahnya bapak itu beda memang. Bapak itu lebih kepada masalah kehidupan, anaknya melanggar norma-norma kehidupan, itu bapak, seorang bapak akan marah. Tapi kalau ibu biasanya marahnya ya gara-gara gitu tuh anaknya kotor, lantai baru dipel, tiba-tiba masuk kakinya kotor semua. Wah itu ngamuk-ngamuk. Memang wanita sifatnya seperti itu. Dan alangkah baiknya ketika wanita itu meringankan perhatiannya terhadap hal-hal dan pada urusan-urusan seperti ini. Itu adalah sifat wanita yang masih kecil. Kalau wanita dewasa enggak seperti itu. Ini adalah sifatnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau masih sangat belia. Sehingga tertahan ketinggalan pasukan gara-gara mencari seutas kalung. Qalat wa akbala ar-ruhdu alladhina kanu yurhiluni. Nah, ketika posisi aku balik untuk mencari kalung, pasukan yang siap untuk mengangkatku datang. Loh, akhirnya gimana? Jadi ketelingsingan. Ketika aku keluar pergi lagi untuk mencari kalung, akbala ar-ruhdu, datanglah ar-ruhdu segerombolan. Alladzina kanu yurhiluni, pasukan yang ditugaskan untuk mengangkut, untuk mengangkat haudatku tadi. Fahtamalu haudaji, maka mereka pun mengangkat. Ihtamalu artinya mengangkat. Haudaji, mereka pun mengangkat haudatku, gubukku. Farohaluhu ay fawadu'uhu. Rohaluhu maknanya adalah diletakkan. Ala ba'iri, mereka pun meletakkan haudaj tadi di atas tungganganku, di atas ba'ir, di atas ontaku. Dan sebenarnya itu onta, baru kemudian rohel, pelananya unta, baru dikasih haudaj, gitu biasanya. Makanya di sini dikatakan farohaluhu, maknanya adalah meletakkan haudaj di atas rohel, di atas pelananya unta, baru unta, gitu. Ini haudaj langsung saya lihat dua unta lah guling, lah robo, lah jatuh. Tapi ada tempatnya khusus, ada plendesnya, ada bracketnya khusus. Kalau bahasa kerennya itu bracket, biar diam, enggak roboh. Farohaluhu ala ba'iri alladhi kuntu arkabu alaih, yaitu mereka meletakkan kepada unta, untaku yang aku tunggangi. Posisi enggak ada orang, orangnya, haudatnya diangkat, enggak ada orangnya. Orangnya kemana? Sedang pergi mencari kalung. Wahum yahsibuna anni fi, dalam keadaan mereka mengira aku berada di dalam haudat. Dan ini dalam fakroh ini juga terdapat dalil bahwasannya mereka pasukan-pasukan yang ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkut Aisyah, ini adalah pasukan-pasukan yang amanah. Mereka enggak mau menilik, mereka enggak mau melihat, mereka enggak ngintip. Sampai mereka bisa-bisa mengangkat posisi enggak tahu kalau di dalamnya enggak ada orang. Ini kan saking amanahnya wong. Saking amanahnya orang. Sampai bisa mengangkat haudatnya seorang wanita dan dia tidak tahu kalau wanita itu tidak ada dalam haudat tersebut. Maka kata para ulama, ini adalah sebagai dalil pasukan yang ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat haudatnya Aisyah adalah pasukan-pasukan yang amanah. Mereka menjaga adab, dan ini juga menjaga adab, menjaga norma-norma dan juga etika-etika antara lawan jenis. Kalau sampean ditugasi seperti ini ya wis jak ngobrol paling ya. Kalau kita diajak seperti ini paling sudah ngobrol. Itu kalau orang enggak punya amanah. Ditugasi untuk menjaga wanita? Bisa ditugasi menjaga wanita? Gimana enggak bisa? Nah, kaya ini adalah orang yang benar-benar amanah. Dan juga amanahnya Aisyah. Dari sini juga sudah nampak amanahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di mana beliau juga enggak pernah ngobrol, beliau juga enggak kenal siapa yang ada di luar pasukan-pasukan, sangat menjaga. Yang laki-laki juga menjaga adab. Yang wanita juga menjaga, saling membatasi sendiri. Qala wa kana an-nisa'u idzaka khifafan. Alasan berikutnya, yang pertama adalah karena mereka amanah, mereka enggak mau menilik, mereka enggak tahu menelisik dan juga enggak mau memeriksa apa yang ada dalam haudaj. Alasan yang kedua, yaitu dari sisi alasan luar. Dahulu para wanita itu adalah khifafan, mereka sangat ringan. Lam yahbulna wa lam yashahunna lahmu. Mereka enggak seberapa ditumpuki oleh daging. Lam yashahunna lahmu, lam yahbulna. Ini ada beberapa bacaan. Kalau yang dirojikan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah lam yuhabbilhunna, lam yuhabbilna. Kalau yang dirojikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, lam yahbulna. Dari kata-kata habala, artinya adalah ghanimah. Jadi maksudnya enggak seberapa dihinggapi oleh banyak daging. Lam yashahunnal lahmu. Mereka dahulu adalah ringan. Apalagi Aisyah ringannya double karena enggak seberapa makan dan juga karena memang masih kecil. Karena memang masih 15 tahun. Ini adalah wanita yang masih kecil. Innama ya'kulnal ulqata minat ta'am. Mereka itu hanya memakan beberapa, hanya memakan ulqah, yaitu sedikit. Al-ulqah maknanya al-qalil, sedikit daripada makanan. Ya karena juga memang enggak ada banyak makanan. Kondisi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sangat sulit, enggak banyak makan. Jadi wanita zaman itu pun di samping Aisyah masih muda dan juga enggak banyak makan. Ini adalah alasan bahwasanya pasukan itu enggak menyangka kalau di dalamnya enggak ada Aisyah. Jadi ada Aisyah sama enggak ada Aisyah itu beratnya hampir sama. Apalagi haudat itu yang membuat berat itu bukanlah orangnya, bukan penumpangnya, tapi memang bendanya itu berat memang. Karena di situ ada apa? Ya namanya tenda. Namanya tenda. Ditutup kain, ditutup macam-macam, di situ ada beberapa aksesoris. Jadi yang memang bendanya haudat itu sendiri berat. Sesuatu yang berat ini enggak akan terpengaruh dengan sedikit berat dari penumpangnya. Jadi ada penumpang sama enggak ada penumpang, dikiranya ada saja, diangkat saja gitu aja. Itu ya, Kwan. Itu yang membuat pasukan juga enggak mengira kalau orangnya enggak ada di situ. Dan ini juga sebagai dalil bahwasanya wanita pada zaman itu juga enggak seberapa mementingkan tentang masalah perkara-perkara dunia. Karena wanita itu secara uruf yang cantik, wanita yang disukai laki-laki itu adalah yang berisi. Itu semenjak zaman dahulu. Sebagaimana dalam ucapannya si Mukhannas, ucapannya si Banci, ada namanya Hij. Zaman sahabat, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, ada orang Banci namanya Hij. Orang Banci zaman dahulu karena dia itu Mukhannas bersifat seperti wanita, zaman dahulu diizinkan masuk kepada wanita karena enggak punya syahwat. Banci itu enggak punya syahwat kepada wanita sehingga diizinkan untuk masuk kepada wanita. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar si Hij tadi mengatakan dan mensifati wanita-wanita yang cantik, dia bilang kepada saudaranya Ummu Salamah, nanti kalau kita menang di Thaqif, tak lihatkan wanita yang paling cantik di Thaqif, yaitu bintu Ghailan, anaknya Ghailan. Dia itu tukbalu bi arba wa tudbaru bi thaman. Dia itu badannya itu padat. Dari depan kelihatan 4, dari belakang kelihatan 8, yaitu apa namanya, lipatan badannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, loh kok bahaya Banci ini ternyata. Diizinkan masuk wanita ternyata kayak gini bahayanya. Akhirnya Rasulullah SAW melarang, besok gak boleh lagi masuk Banci kepada para wanita. Itu Mukhannas, namanya Hij. Syahidnya adalah mereka zaman dahulu mengutamakan wanita yang disukai itu adalah wanita yang padat, wanita yang berisi. Tapi para sahabiyat zaman dahulu tidak seberapa mempedulikan masalah ini. Sehingga mereka pun Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak mempermasalahkan berat badan, tidak menambah berat badan. Itu semua adalah urusan duniawi. Bolehnya boleh wanita dan dianjurkan wanita untuk mempercantik dirinya di hadapan suami, tapi itu bukanlah urusan yang dinomorsatukan. Itu. Qala wa lam yakshahunna allahu inna ma ya'kulnal ulqata min at-ta'am. Wanita makan sedikit, jadi enggak apa-apa ya ikhwan kalau istri-istri kita makan sedikit. Itu enggak apa-apa, bukanlah aib, bukanlah aib. Kemudian memiliki istri yang kurus, ini juga bukan aib. Ini bukan aib. Kecuali di mata orang awam pasti akan diledek. Qala falam yastankiril qaumu khiffatal haudat hina rafa'uhu hamaluh. Maka pasukan tadi falam yastankir, tidak merasa aneh, falam yastankir, tidak merasa janggal. Yastankir artinya tidak merasa janggal. Khiffatal haudat, ringannya haudat. Walau ringan gara-gara enggak ada orangnya, enggak ada isinya, enggak ada penumpangnya. Karena apa? Penumpangnya ringan. Sama, ada penumpangnya, enggak ada penumpangnya, itu beratnya mirip-mirip. Jadi para pasukan pun enggak merasa janggal. Hina rafa'uhu, ketika mereka mengangkatnya, wahamaluhu, dan memasang haudat tersebut di atas unta, karena penumpangnya ringan, jadi dikiranya ada gitu saja. Dalam fakroh ini ikhwan terdapat pelajaran yang sangat bagus, bahwasannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha enggak kemudian mentang-mentang beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian nyalahkan pasukan. Ketika kamu mendapatkan musibah, ya salahkan dirimu sendiri, ojo nyalahno wong liya. Jangan nyalahkan orang lain. Ini adalah udzur. Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan udzur kepada para pasukan. Ya enggak salahnya mereka sih gitu loh. Mereka itu enggak salah. Ketika mereka enggak curi, ketika mereka enggak, ketika aku enggak di situ kemudian masih tetap diangkat, itu mereka enggak salah. Karena memang hampir-hampir sama gitu loh. Maka pelajarannya adalah ketika kamu salah, itu jangan, ketika kamu terkena musibah, itu jangan nyalahkan orang lain. Kalau memang itu adalah termasuk salahmu sendiri. Jangan mentang-mentang karena kamu adalah seorang tuan, kemudian kamu seenaknya sendiri menyalahkan anak buahmu, menyalahkan para pekerjamu. Itu biasanya sifatnya orang-orang para tuan. Itu mereka salah, benar, pokoknya benar baik, gak tahu salah. Kalau ada kesalahan kerja, yang disalahkan pasti pekerjanya. Walaupun yang salah tuannya. Itu biasanya orang-orang kaya seperti itu. Orang-orang tuan, orang-orang terpandang, orang-orang bangsawan, para ratu, para orang-orang yang memiliki kedudukan, ketika ada terkena apa-apa, yang disalahkan pasti pasukannya. Ini tidak terjadi pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan beliau memberikan udzur. Sepenuhnya ini adalah kesalahan beliau sendiri, bukan salah para tukang angkatnya. Falam yastankiril qaumu khiffatal haudaj hina rafa'u hamalu. Ginilah orang itu ya ikhwan, harusnya memberikan udzur kepada orang lain. Jangan nyalahkan orang lain terus. Cobalah kamu untuk memberi udzur kepada orang lain. Qala wa kuntu jariyatan hadisatas sin. Dan aku pada saat itu adalah seorang jariah, seorang perempuan kecil, seorang wanita kecil, hadis atas sin yang masih sangat belia. Umur berapa? Umur 15 tahun. Sudah menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 6 tahun. Ini juga sebagai dalil bahwasanya wanita itu enggak harus nikah itu nunggu 19, nunggu 20, enggak harus. Umur 15 juga enggak apa-apa, umur 9 tahun dinikahkan juga enggak apa-apa. Tergantung keadaan. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa kuntu jariyatan hadithatas sin, ini adalah sebagai udzur bagi dirinya pada saat itu memang masih belum pengalaman Aisyah. Jadi ya maklum. Awal itu masih banyak salah. Kita akan belajar dari kesalahan di masa lalu. Akhirnya Aisyah dari kesalahan ini, pada kesempatan berikutnya beliau banyak belajar. Kalau keluar juga ngajak orang. Kalau keluar juga bilang sama Rasulullah SAW. Ketika kalungnya hilang juga bilang kepada Rasulullah. Itu adalah hasil dari kesalahan di masa lalu. Makanya pada kesempatan yang berikutnya Aisyah kehilangan kalung, langsung bilang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, kalungku hilang. Gak digilai dewe. Kalau dulu masih kecil kan apa? Dicari sendiri? Dicari sendiri karena masih bodoh, masih belum pengalaman. Kehilangan kalung dicari sendiri. Ketika sudah dewasa, ketika sudah matang, sudah paham, sudah tahu resiko kalau dicari sendiri akan menimbulkan bahaya, maka beliau pun bilang kepada Rasulullah SAW untuk mencari kalung. Sama Rasulullah SAW dicarikan. Kenapa? Alasan yang pertama karena kalung waktu Rasulullah SAW sampai menyuruh pasukan untuk nyari, itu bukan kok saking semangatnya terhadap harta, bukan. Tapi kalung itu pinjaman. Kalung yang sampai Rasulullah nyari berhari-hari dengan para sahabat, itu adalah kalung pinjaman, pinjamannya Aisyah kepada Asma, kepada saudarinya. Ini jangan barang silean. Gelem gak gelem kudu dibalik no. Gak iso terus, wah barangmu hilang, tak ganti duit wae. Gak mesti, gak semua barang ditukar dengan uang. Namanya barang harus tetap pinjaman, harus kamu kembalikan. Itu namanya amanah. Itu namanya amanah. Dan juga sebagai dalil bahwasanya enggak, harta itu enggak boleh disia-siakan. Ya memang kalung ya, kalau hilang, kalau bisa dicari ya dicari aja. Bagaimanapun juga itu tetap harta namanya. Cuma kan waktu ini kan salahnya Aisyah kok enggak bilang-bilang gitu loh, kok dicari sendiri sampai harus ketinggalan. Itu yang salahnya di situ. Itu alasannya ikhwan. Wa kuntu jariyatan hadithatas sin, namanya anak masih muda, belum pengalaman. Maka banyak-banyaklah belajar dalam hidup ini, banyak-banyaklah mengambil pengalaman. Kamu kalau kamu itu orangnya mau mudah menerima pengalaman, kamu akan pinter. Mau mengambil ilmu dari siapapun, kamu akan pinter. Tapi kalau kamu adalah orang yang sombong, enggak mau ngambil ilmu kalau enggak dari orang yang lebih tinggi dari kamu, ya kamu dapat ilmu sedikit. Tapi jadilah orang itu yang membuka wawasan supaya dapat pengalaman banyak. Qala faba'atsul jamala fasaru, maka mereka pun akhirnya memberangkatkan unta. Faba'atsu al jamala, maksudnya ayo dan berangkat. Untanya dilepaskan. Faba'athu maknanya mereka pun melepaskan unta, fasaru, dan akhirnya mereka pun berangkat. Posisi Aisyah di mana? Masih di kejauhan. Qala wa wajadtu ikdi ba'da mastamarral jaisu, dan aku dapati kalungku, ketemu kalungnya. Ba'da mastamarral jaisu, tapi setelah pasukan sudah berangkat pergi. Fajitu manazilahum walaysa biha minhum da'in wala mujibun, maka aku pun balik ke tempat-tempat mereka, balik ke pasukan tadi. Walaysa biha minhum da'in, tidak ada di antara mereka, enggak ada yang menyeru juga enggak ada yang jawab. Artinya enggak ada orang sama sekali. Ini adalah balago. Ini retorika bahasa. Enggak ono cekik, enggak ono cemuwek. Nah, itu kata-kata orang Jawa. Enggak ono blas, enggak ada suara sedikit pun. Hening, sepi, enggak ono wong. Enggak ada orang. Itu maknanya fajitu manazilahum walaysa biha. Ai biha, ha, kembali kepada manazil. Aku datang kepada tempat-tempat, lokasi-lokasi pasukan, ternyata tidak ada pada lokasi tersebut, tidak ada orang manggil, tidak ada orang jawab. Berarti enggak ada orang sama sekali. Perhatikan ya, ikhwan. Fatayammamtu manzili alladhi kuntu bihi, maka aku pun akhirnya segera mencari. Tayammam itu aku segera mencari. Ambil dari kata-kata tayammum itu mencari. Fatayammamtu manzili, aku pun mencari tempatku. Manzil di sini artinya adalah tempatku yang awal, posisi. Nah, manzil artinya posisi. Kan manazil itu kan lokasinya para pasukan kan banyak. Nah, manzil itu titik lokasi di mana aku tadi berada. Alladzi kuntu bihi, maka aku pun segera kembali ke tempatku yang awal tadi. Wadonantu annahum sayafkidunani fayarji'una ilayya, dan saya mengira mereka akan kehilangan saya, kemudian mereka akan kembali. Jadi Aisyah itu walaupun masih muda cerdas, langsung balik ke posisi semula. Dan ini adalah cara ketika kamu kehilangan, ketika kamu lost contact, ketika kamu ketinggalan dari sesuatu, caranya balik ke posisi awal. Kalau kamu kehilangan sama kawan, balik ke posisi awal. Ojo golek, Kalau sama-sama kamu nyari, wah ya kucing-kucingan. Kamu ke sana, saya ke sini, muterai. Tapi caranya kalau yang hilang, yang ketinggalan itu balik di posisi awal. Dek, saya di sini, di titik tadi. Biar ketika pasukan yang kehilangan itu balik ke situ dapat. Lah kalau kamu ketinggalan, kamu juga nyari. Ya sing teko mau balik rono lho kok gak ono padha wae. Pas yang nyari pergi, kamu balik ke situ lagi. Enggak ono ya ngono gak dapat. Maka ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata para ulama, ini adalah salah satu irsyad, bimbingan bagi orang yang caranya kalau kehilangan, kalau ketinggalan dari sesuatu, hendaknya balik di posisi awal. Misalnya kamu ke Surabaya sama kawanmu juga gitu, kalau kehilangan, balik di titik awal. Jangan cari-mencari. Kalau cari-mencari, bisa sampai satu sore gak ketemu-ketemu. Padahal cuma di situ aja. Tanya Pak Pendik sama Abu Zubair. Iya Pak Pendik? Mbak Abu Zubair, waktu di Surabaya. Kucing-kucingan. Padahal pinggirnya. Ke batas tembok tok. Sak sore gila ibu, gak ketemu. Itu ya kawan, maka ini adalah caranya seperti itu. Wadonan tuan naum saif kidu, dan saya mengira mereka akan kehilangan saya. Fakoda artinya kehilangan. Fayarjiuna ilaiya, kemudian mereka kembali. Ya mesti no, kalau mereka sadar. Annahum, ini yang dimaksud adalah terutama adalah suami. Yang paling kehilangan pertama kali kehilangan istri ya jelas suami. Kemudian setelah itu baru bapak. Pasti kalau mereka kehilangan ya pasti balik. Mosok ngerti anaknya ketinggalan di jarno ae gak ngira. Enggak mungkin. Jadi wa dhonantu ini adalah kata para ulama dhonna di sini bermakna alima, yakin. Saya yakin mereka ketika mereka kehilangan saya, mereka pasti akan balik. Ya mesti. Sampean masuk bojone kari masuk dijarno ae. Gak dibaliki ngono. Tepaan tambahan kari. Ya, pasti akan dicari. Masalahnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak kehilangan. Beliau sedang sibuk. Dan beliau enggak menyangka kalau Aisyah itu ketinggalan. Jadi kalau seandainya mereka tahu bahwasanya Aisyah ketinggalan ya sudah pasti dibalik. Pasti dibalik itu, enggak mungkin enggak. Masalahnya Rasulullah SAW dan para rombongan sampai di Madinah pun gak sadar kalau Aisyah itu ketinggalan. Akhirnya ya gak ada yang datang, gak ada yang jemput, gak ada yang kembalikan. Namanya Rasulullah SAW sibuk dengan urusan kaum muslimin. Maka sudah pasti kalau seandainya mereka tahu, mereka tafakut, mereka kehilangan, ya sudah pasti akan kembali. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan walamma lam yattafiq, dan tatkala tidak terjadi, tidak ketepatan apa yang Aisyah sangka, apa yang Aisyah harapkan. Jadi Aisyah itu ketika sudah ketinggalan gitu, waduh wis lemes isan piye iki. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di dalam benak beliau ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah mencari, mengejar. Dan ini resikonya berat. Ketika mengejar dan salah jalan, tambah hilang, kecapean, kemudian hilang. Resiko yang kedua, dan itu jauh, adalah apa? Kedapatan. Yo, jelas gak dapat, wong satunya jalan, satunya naik kendaraan. Ini sudah jauh. Sudah jauh apalagi di padang pasir. Padang pasir itu gak gampang ya, Ikhwan. Salah arah. Salah seret dan salah arah sedikit saja, jauh, hilang sudah. Jadi bingung ini mau dicari kemana ini, ke sana atau ke sana, enggak ada arah. Jadi harus balik di situ aja, nunggu di situ saja. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi beliau juga kepikiran untuk ngejar, tapi resikonya kalau ngejar itu malah berbahaya, enggak tahu arah, kecapean, malah semakin hilang. Jadi wis tepak sudah benar untuk menetap di tempat di posisi semula. Maka ketika tidak terjadi apa yang beliau inginkan, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada beliau dari arah yang tidak disangka-sangka. Sakallahu ilaiha man hamalaha bighairi haulin minha wala quwwah, tanpa ada kekuatan, tanpa ada dugaan dari kita. Kadang kita seperti itu, ikhwan, wis putus asa. Tapi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Saman kalau jadi Aisyah gini, apa harapan sampean? Kalau enggak satu-satunya tadi, nunggu pasukan kembali. Apa harapan sampean? Ketika ketinggalan kereta seperti ini, ketinggalan pasukan seperti ini. Makanya harapannya cuma nunggu, ada yang kehilangan. Lah itu kapan? Lama, sudah jauh. Berhari-hari. Mau sampai Madinah. Di situ enggak bawa bekal, enggak bawa apa. Jadi pasrah. Qala fa baina ana jalisatun fi manzili. Ghalabatni aini fanimtu. Maka tatkala saya posisi sedang duduk di posisiku semula, ghalabatni aini. Maka saya pun kalah dengan mata saya, fanimtu. Saya pun akhirnya terlelap, tertidur. Tidur di tengah padang pasir, posisi seperti itu, kedinginan. Cuma beliau cuma bawa jilbab, cuma berlapiskan jilbab saja. Lah kok bisa tidur? Wong sedih kok iso turu, ayo. Gimana ini? Orang sedih kok bisa tidur? Gimana jawabannya? Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di sana ada dua kesedihan. Al-ghom sama al-ham. Kalau al-ghom adalah kesedihan yang sudah terjadi. Kalau al-ham adalah kesedihan terhadap perkara-perkara yang akan terjadi. Cemas, itu namanya al-ham. Khawatir, itu al-ham. Kalau al-ghom itu wis kadung sedih. Sudah kesedihannya sudah terjadi. Nah, bedanya antara dua kesedihan ini, kalau al-ghom ini terkadang malah bisa menyebabkan ngantuk. Campur pegel, campur kesel, gilai kalung, campur kesel kesana kemari, dan juga akhirnya ngantuk. Itu sifatnya ghom. Kalau sifatnya ham, dia itu malah menuntut untuk enggak bisa tidur. Itu bedanya. Seorang yang khawatir, seorang yang cemas, seorang yang takut ketakutan, maka dia akan enggak bisa tidur. Tapi ini bukan ham, ini adalah ghom. Yaitu kesedihan yang sudah terjatuh, sudah terjadi. Maka ini menyebabkan ngantuk. Dan ini juga nanti ada beberapa mukjizat, dan ini termasuk ada beberapa keistimewaan dari Allah. Ini juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu di masa-masa kesulitan, kamu itu ngantuk, itu nikmat. Sebagaimana kaum muslimin di perang Uhud, waktunya perang tambah ngantuk. Piye? Itu adalah untuk menghilangkan rasa takut. Ini insya Allah akan kita lanjut. Mulai dari ghalabat ni aini fanimtu. Kenapa Aisyah bisa malah tidur? Posisinya sulit seperti itu. Insya Allah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.